Teman-teman, sebelum kita makan, kita harus berdoa dulu, teman-teman. Begini doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka.